Ada pertanyaan terakhir? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik saya sedang sakit, kondisinya sangat lemah, kakinya tidak bisa digerakkan, tidak fokus, sering bergerak, dan sangat parah. Dan dokter mengatakan pada tinggal 2% itu sudah ke tingkat kemungkinannya, Ustaz, kemungkinannya dan kesadarannya. Bagaimana dengan kewajiban sholatnya, Ustaz? Tapi masih sadar, Pak Ustaz. Masih sadar. Tapi kadang-kadang masih sadar. Baik. Jadi kondisi yang ada yang ketika dihidup terus itu hilang, ya nggak wajib sholat. Karena kita tahu di antara syarat sholat wajibnya sebuah ibadah itu adalah adanya akal di orang tersebut. Maka kembali yang menjadi patokan itu ketika akal itu masih ada. Kita baca kitab ketepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, waktu di bulan diturunkannya Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Doa Nabi, beliau senantiasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu dan amal dari ilmu yang kita ketahui. Di sela-sela kesibukan kita, kita tetap belajar mengaji dan kita mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai kepada risalah kenabian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang jenjang dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita bicara risalah, beliau mendapatkan risalah, mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Maka jenjang yang pertama adalah kenabian. Itu dengan turunnya Iqra. Kemudian yang kedua adalah memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatnya. Yang ketiga memberikan peringatan, yakni mendakwahin kaumnya, bangsa Quraisy. Yang keempat, beliau mendakwain kaum yang belum datang kepada mereka Rasul, yaitu bangsa Arab secara kafah. Kemudian jenjang yang kelima, Gu Internasional. Beliau berdakwah untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika turun wahyu kepada beliau, hampir tidak ada panggilan yang mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, seperti panggilan-panggilan umat-umat sebelumnya. Tapi yang ada adalah, ya ayyuhan nas, atau ya ayyuhalladzina amanu. Adapun proses dakwah yang dilewati oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka bermula dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Itu selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan tanpa ada peperangan. Mereka tidak boleh membela diri Mereka tidak boleh memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Itu berlangsung sampai hijrahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, dakwah secara terang-terangan sambil memerangi orang yang memerangi mereka. Ini berlangsung sampai perjanjian Hudaybiyah, kira-kira sampai tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelah itu, periode atau fase yang ke-4 adalah dakwah terang-terangan sambil memerangi siapa saja yang menghalangi jalannya dakwah. Kita akan berbicara tentang risalah kenabian ini, kemudian tentang perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, silakan dibaca. Risalah kenabian. Setelah pemandatan wahyu berlangsung, turunlah Jibril dengan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Shihab berkata, saya diberitahu oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahwasanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata tentang kevakuman wahyu. Dalam hadisnya Rasulullah berkata, tatkala saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Akhirnya saya melihat ke atas, ternyata malaikat telah mendatangi saya di gua Hiro. Sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Saya takut dan kembali ke rumah sambil berkata, limuti aku. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayuhan mudzatir, tufan mudzir. Ingat firman Allah, warwizar fahjur. Kemudian turunlah ayat berikut, berturut-turut setelah itu. Hikmah pelajaran yang kita bisa petik, pelajaran yang diambil dari kejadian itu, pertama, maksud dengan adanya kevakuman wahyu terhadap diri Rasulullah SAW adalah agar rasa takutnya hilang dan agar kerinduan untuk bertemu kembali lahir. Setelah rasa takutnya hilang dan hatinya mulai tenang, hakikat kebenaran telah disadarinya dan kesepian untuk menghadapi wahyu telah terjadi. Maka datanglah Jibril membawa wahyu berikutnya. Kedua, termasuk bagian dari hikmah kevakuman wahyu adalah bahwasanya wahyu itu adalah hak Allah dan dia turunkan kapan saja dan dia kehendaki. Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hak pemajuan, kemajukan ataupun memundurkan. Ketiga, pada hadis pertama yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah pada saat itu dengan kedatangan membawa perintah membaca. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi menjadi seorang nabi dan pada hadis ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi seorang rasul. Dengan demikian dia menjadi nabi dengan ikhlas dan menjadi rasul dengan al-mur dan jin. Barakallahu fiik. Baik. Berbicara tentang kemandekan wahyu. Jadi wahyu sempat berhenti. Tidak turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah Iqra. Berapa lama terjadi kevakuman ini? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai 6 bulan. Tapi pendapat yang lebih kuat, putusnya wahyu itu sekitar 40 hari. Sehingga muncul suara-suara yang menuduh bahwa itu jin yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam sudah pergi. Maka Allah mengatakan di surat Ad-Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Jalla Jalal Rabbmu tidak meninggalkan engkau. Tidak mencueki engkau. Enggak. Tapi ada hikmah di balik itu. Di sini Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana turunnya wahyu itu kembali. Tatkala beliau sedang berjalan baina ana amshi, lagi berjalan nih, jalan-jalan kota Mekah, di salah satu lembah yang ada di kota Mekah, itu sami itu sautan minas sama, aku melihat suara dari langit. Farafa'tu basari, aku angkat kepalaku, aku angkat mataku. Ternyata malaikat yang turun di Hira ada di sana. Disebutkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam melihat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Ini yang pertama. Sebelum kemudian beliau nanti melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang kedua ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril memiliki 600 jannah. Memiliki 600 sayap. Dan itu yang membuat Nabi alaihi salatu wasallam ketakutan. Beliau pulang ke rumahnya meminta untuk diselimuti. Zammiluni. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddassir. Qum fa'andhir. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. Dikatakan ini 5 ayat yang datang mengangkat Nabi kita alaihissalatu wassalam sebagai Rasul. Dengan iqra beliau menjadi Nabi. Beliau tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan. Tapi perintah yang ada untuk diri sendiri. Dan ini proses. Ketika seorang menjadi pendakwah, dia harus belajar terlebih dahulu. Jangan mendakwahkan sesuatu yang kau tidak mengetahuinya. Dan jangan menyampaikan sesuatu yang kau sendiri masih ragu akan kebenarannya. Maka di sini diambil beberapa hikmah. Di antara hikmah pelajaran dari kevakuman wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama disebutkan di sini adalah agar Nabi rindu kepada wahyu. Dan agar beliau juga memiliki keyakinan bahwa wahyu itu bukan halusinasi. Bukan sesuatu yang ada pada diri dia, bukan, tapi memang datang dari luar kepada beliau alaihi salatu wasallam. Beliau tidak bisa semaunya mendatangkan itu wahyu. Begitu pula dengan mukjizat Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini ada pelajaran tentang karomah yang kebanyakan orang kita lihat jamaah kadangkala mereka di beberapa video ambil pisau, ambil pedang. Mereka pukul-pukul badan mereka, leher santrinya ditebas dan kebal. Lalu mereka mengatakan karomah. Subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wasalam terluka, giginya patah. Berdarah-darah wajah Nabi alaihi salatu wasalam. Kembali kepada masalah wahyu ini pun. Beliau tidak bisa mendatangkan wahyu semau beliau. Kapan wahyu itu turun? Pernah beliau menanti wahyu sampai puluhan hari. Berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika difitnah berzina. Berhari-hari dinanti sampai 40 hari. Baru turun wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini bukti kalau beliau adalah utusan Allah Jalla Jalala. Baik. Di hikmah yang ketiga ini. Disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah iqra, baca. Kemudian setelah itu mendapatkan perintah, ya ayyuhal muddatsir, qum, bangkit engkau. Tinggalkan masa kemalasan. Tinggalkan masa santai, enggak ada lagi santai sekarang. Qum fa'andhir. Berdiri. Berikan peringatan. Dan sekali lagi orang kalau sudah menjadi pendakwah, mulai dia memberikan peringatan, menyampaikan ini boleh, ini enggak boleh, maka yang akan dia dapatin adalah tantangan dan penentangan dari masyarakat. Baik, di sini Syekh menyebutkan tentang pelajaran penting dari proses ini. Silakan dibaca. Dalam hal ini, bisa mengambil pelajaran yaitu perlu bertahap dalam menempuh tujuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan awal menyendiri, kemudian dengan mimpi yang benar, kemudian menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Begitulah seorang manusia mulai dari belajar, kemudian mengajar atau mengajak kepada jalan Allah dengan bertahap. Barakallahu fiik. Ini pelajaran buat kita semua, jemaah. Pelajaran buat kita semua. Jadi kalau Nabi alaihi salatu wasallam aja bertahap, enggak langsung. Kita pun seperti itu. Dan dalam masa menuntut ilmu pun enggak bisa kita dapat semua ilmu. Terkadang kita terobsesi ingin jadi ulama, baca kitab-kitab besar, lupa dengan kitab-kitab kecil. Itu para ulama, menjadi ulama dimulai dengan kitab-kitab yang kecil-kecil nih. Kemudian bertahap. Dan kita pun harus menerima proses. Ana sering menyampaikan tentang masalah jilbab di negeri kita. Prosesnya panjang. Sebagaimana proses merusak para wanita pun juga panjang. Bagaimana wanita-wanita sekarang mereka pakai celana pendek enggak malu. Kok bisa itu terjadi? Bagaimana sekarang kita melihat wanita-wanita hamil sebelum menikah tidak seperti dahulu lagi. Ada proses yang ditempuh oleh iblis dan bala tentaranya. Kita pun juga harus seperti itu. Oleh karena itu mendidik anak kalau kita lihat ada proses yang harus diikutin oleh orang tua. Ngajarin sholat dari sejak kecil, 7 tahun. Sampai 10 tahun dipukul, terus seperti itu. Sehingga anak terbiasa beribadah. Dalam menuntut ilmu seperti itu. Dalam berdakwah juga seperti itu. Di sini Syekh memberikan contoh bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Seorang ketika berdakwah, dia harus menguasai medan dakwahnya. Siapa yang akan dia dakwain? Kenapa seperti itu? Kan sama aja Ustaz, manusia. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapan yang sesuai. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab." Mu'ad, yang engkau datangi ini adalah satu kaum yang memiliki Alkitab. Mereka orang-orang Nasara. Engkau harus siapkan diri. Ini bukan orang bodoh mereka. Mereka akan berdialog. Mereka akan berdebat. Karena mereka punya ilmu. Mereka akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyudutkanmu. Seorang harus siap-siap. Ana pun ketika dikasih tahu Ustaz yang mau didakwain ini Ustaz, ini profesor-profesor, doktor-doktor. Persiapannya beda. Ketika yang mau didakwain Ustaz, yang mau didakwain ini adalah kuli bangunan. Yang dikumpulkan sama pimpru-nya yang mereka ingin kasih nasihat. Beda persiapan kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan proses dakwahnya, tahapan yang harus dilewatin seorang ketika berdakwah. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Awal yang kau dakwahkan adalah tauhid. Ini orang belum beriman. Enggak mungkin kau kajiannya tentang salat. Enggak mungkin. Ini orang belum beriman, maka awal yang kau dakwahkan adalah tauhid. Fa inhum ajabu kalidzalika, apabila mereka memberikan respon menjawab, maka lanjut ke proses selanjutnya. Fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat lima waktu. Ini proses harus ditempuh jemaah. Sholat. Yang lainnya nanti dulu. Ini orang baru masuk Islam nih. Baru masuk Islam, kita mau kasih tahu harus pakai jilbab, harus pakai ini, harus pakai itu, harus sunat, macam-macam. Belum, tunggu dulu. Dia udah benar Islamnya, tauhidnya udah benar, ajarin sholat. Sholat, kasih tahu harus tutup aurat. Ini, seperti itu. Kemudian nanti ada pesan-pesan yang disampaikan kepada dia. Karena ada seorang syekh cerita, di Jepang ada orang masuk Islam. Masuk Islam, kemudian kata orang-orang, kamu sudah masuk Islam, kamu harus sunat. Harus dipotong kemaluannya. Wallah. Dia baru masuk Islam. Langsung disuruh potong kemaluannya. Dia gak mau, dia ketakutan. Di negeri dia mungkin gak ada yang seperti itu. Akhirnya dia sampai punya keinginan keluar dari Islam. Oh, kalau agama Islam kayak gini, pakai potong-potong kemaluan, enggak lah. Ana mau keluar dari Islam. Kemudian disampaikan, kalau kamu keluar dari Islam, hukumnya itu dipotong lehernya. Murtad. Dia bingung akhirnya. Tetap Islam, kemaluannya dipotong, keluar dari Islam, lehernya dipenggal. Ini yang kadangkala membuat citra Islam itu jadi buruk juga. Kita tidak melalui proses kepada orang yang baru masuk Islam. Apa yang perlu dia lakukan? Mungkin dia masih melakukan hal-hal yang memang seharusnya ditinggalkan. Tapi tunggu dulu. Mantapkan dulu imannya. Orang kalau udah mantap imannya, perintah apapun selesai. Maka untuk memantapkan keimanan, bagaimana orang ini menjalin hubungan baik dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia mendapatkan siraman-siraman rohani dari Allah. Ketika dia ruku, ketika dia sujud, ketika dia duduk, dia mengatakan Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni. Ketika dia tasyahud, bagaimana dia merasakan semua itu. Setelah sholat, fa'inhum ajabu kali dzalik. Bayangkan, nunggu. Mereka respon enggak? Mereka taat enggak sama sholat ini? Kalau mereka taat, mereka mau melaksanakan, baru nanti ini tahapan yang selanjutnya. Fa'alimhum, kasih tahu mereka. Kasih tahu apa? Zakat. Allah wajibkan zakat. Puasa, tidak disampaikan. Itu nanti lanjut dengan puasa, dengan haji. Tapi ini proses yang harus dilalui jamaah. Sehingga ketika orang itu sudah menjalin hubungan baik dengan Allah Jalla Jalaluh, sampaikan kepada dia keindahan Islam. Apa keindahan Islam? Agama Islam ini agama yang sempurna. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minannas juga diperhatikan. Dibahas tuh. Hablum minannas dengan cara diwajibkan zakat. Apakah semua orang wajib zakat? Enggak. Tu'khadu min agniyaihim. Faturaddu ila fuqara'ihim. Zakat itu diwajibkan buat yang kaya. Kemudian siapa yang ngambil? Pemerintah yang ngambil. Penguasa yang menguasai. Enggak. Dikembalikan ke fakir miskin di antara mereka. Ini tahapan-tahapan penting. Kita pun dalam mendakwain seperti itu. Kalau orang itu udah Islam, kajian tauhid tetap disampaikan. Tapi sekali lagi, kajian tauhid itu tidak harus dengan kitabut tauhid. Enggak ada. Kajian tauhid itu bisa lewat tafsir. Bisa lewat sirah. Bisa lewat fikih. Ketika mengajarkan tentang doa setelah wudu, tauhid isinya. Ketika mengajarkan iftitah, istiftah ketika sholat, tauhid di sana. Bacaan-bacaan sholat, tauhid di sana. Jadi enggak harus pakai kitabut tauhid. Tapi tetap tauhid diajarkan. lewat semua pelajaran. Karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim yang mencakup segala yang dibutuhkan manusia. Baik, pelajaran yang keempat. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk bangkit dan mengajak manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakannya selama lebih dari 20 tahun. Beliau mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, dan perintah itu tidak khusus bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana ayat Iqra, perintah untuk membaca, belajar adalah untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Begitu pula ayat dan bagi Rabbmu maka kabulkanlah dan pakaianmu bersihkanlah, serta ayat bangkit dan serukanlah kebaikan kepada manusia. Semua itu untuk Nabi dan umatnya. Karena manusia berupaya untuk membersihkan pakaiannya seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Dan untuk pakaianmu maka bersihkanlah. Begitu pula dia harus antusias dalam dakwah sebagaimana firman Allah, dan bangkitlah untuk menyerukan kebenaran. Kita harus ingat bahwa perintah untuk berdakwah datang mengawali semua perintah secara keseluruhan. Lalu kenapa manusia lalai darinya dan mengalihkan perhatian kepada perintah yang lain? Seharusnya semua amalan itu diindahkan. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya, bangkitlah dan serukanlah kebenaran, mestinya tidak kaget yang mengakibatkan ini ada dengan ada yang perlu diperbaikin. Bangkitlah bukan, dan bukan mestinya tidak kaget, mestinya kaget. Tidaknya dibuang. Nah. Lanjut. Ya, lanjut. Apabila ada orang yang dikatakan kepadanya, bangkitlah dan serukanlah kebenaran, mestinya kaget, yang mengakibatkan bangkit dengan terpengaruh, seakan ada sesuatu yang membahayakan karena cobalah renungkan. Apakah ada yang lebih berbahaya daripada seorang mati dalam kondisi kafir? Mengapa kita tidak menyadari makna ini? Padahal ini dalam Al-Quran. Subhanallah, Syama. Subhanallah. Ini mungkin yang memang kalau Syekh menggambarkan banyak orang yang gak peduli dengan dakwah ini. Qum fa'andir itu gak peduli. Seakan-akan enggak, ini bukan tugas ana. Ini tugas Nabi alaihissalatu wassalam. Iqra. Iya, Nabi yang disuruh baca. Tapi kita umatnya disuruh baca. Dan di antara awal perintah adalah qum fa'andir. Bangun, kasih peringatan. Ini yang pernah ana singgung bahwasanya banyak orang-orang dari kalangan Nasrani yang begitu semangatnya, qum fa'andirnya itu semangat banget mereka. Mereka berangkat ke sana, berangkat ke sini. Bagi-bagi buku di sana, bagi-bagi buku di sini. Semangat banget mereka. Militan. Yang Islam duduk di kursinya, duduk di jabatannya, ngurusin kerjaannya, sama sekali tidak tumbuh di dirinya bahwa dia termasuk yang dipanggil ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Ketika orang memiliki keterbatasan ilmu, nah berarti kau wajib menuntut ilmu. Ustaz, anak kayaknya susah, Ustaz. Engkau berdakwah dengan apa? Dengan apa yang kau miliki? Wallahi jamaah, ada orang-orang yang tidak bisa sampai ke Papua. Tapi ada orang-orang yang ingin berangkat ke Papua tapi tidak memiliki fulus. Alhamdulillah kita insya Allah di kampus kita akan kirim da'i ke Papua sana. Karena kita lihat mahasiswa, mungkin liburan kita kirimlah mereka 2 pekan, 3 pekan, 4 pekan. Mungkin sebagian gak mampu berangkat, tapi dia bisa, enggak lah, ana tiket pesawatnya. Ana apa? Karena apa? Kum fa'andir, bangun, sampaikan. Maka disebutkan di sini, apakah ada yang lebih berbahaya daripada seorang mati dalam kondisi kafir? Kalau ada orang yang teriak-teriak, hendak tenggelam di sungai, dia mengangkat-angkat tangannya mengatakan, tolong, tolong, tolong. Semua orang akan ribut. Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita dalam kekufuran mereka? Tidak ada yang memanggil mereka. Tidak ada yang peduli sama mereka. Tidak ada yang mau menyelamatkan mereka. Maka kalau kita belajar perjalanan hidup Nabi SAW, 23 tahun beliau berdakwah. Terus. Harta sampai habis. Beliau diboikot SAW. Tetap yang ada di dirinya, kum fa'andir. Qum fa'andir, bangkit. Sampaikan kebenaran itu. Ajak mereka kepada kebenaran. Dan ini bentuk cinta, jemaah. Jadi cinta Nabi SAW agar orang-orang mendapatkan hidayah, itu yang harus kita contoh di diri kita. Sehingga itu pula yang akan membantu kita untuk semangat berdakwah. Jadi ketika ada tempat, lokasi yang baru, yang belum pernah ada dakwah di sana, kita semangat, ana mau datang. Ana mau sampaikan ke sana. Ana lihat, Masya Allah, ibu-ibu kadangkala memiliki kegiatan bakti sosial, umpamanya. Demi untuk menyampaikan agama Allah ini. Sampaikan. Barakallahu fikum. Tuh, pelajaran yang kelima. Kita bisa pahami bahwa masa penabian telah berlalu dengan fase-fase berikut. Ketika masa penabian sudah dekat, tersebarlah di segala penjuru dunia berita tentang akan datangnya seorang nabi utusan Allah, dan kedatangannya itu telah dekat, yaitu mereka yang memiliki kitab pegangan mengetahui itu dari kitab suci mereka, dan yang tidak memiliki kitab mereka ketahui dari tanda-tanda yang memperingatkan akan hal itu. Setelah masa penabian sudah dekat, nabi senang atas petunjuk Allah untuk melakukan khawat menyendiri. Beliau senantiasa berkhawat hingga batas waktu yang telah ditakdirkan Allah. Beliau mendapatkan mimpi yang benar dan berlangsung selama 6 bulan. Turunnya wahyu Iqra kepada Rasulullah SAW adalah martabat kenabian dan bukan perintah untuk menyerukan kebenaran. Turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk memberi peringatan adalah martabat risalah. Maka dengan begitu beliau diutus Allah sebagai Bashir, pemberi kabar gembira, dan nazir, pemberi peringatan. Barakallahu fiik. Jadi ini fase yang dilewati oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Orang-orang yang mendapatkan Alkitab, mereka tahu lewat kitab mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengetahui bahwasanya akan datang Nabi. Dari mana? Dari kitab mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki Alkitab? Mereka mengetahui lewat tanda-tanda. Adanya berita-berita dari langit yang terputuskan. Dukun-dukun, peramal-peramal. Mereka tidak lagi mendapatkan informasi dari langit. Karena jin-jinnya tidak bisa mencuri informasi dari langit. Ada penjagaan ketat. Ini Allah sebutkan di surat Al-Jin. Bagaimana bangsa jin ketika mereka melihat langit-langit dipenuhi dengan penjaga, mereka mengatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kita ini enggak tahu akan ada apa ini. Apakah akan ada kejahatan yang menimpa penduduk bumi atau Allah menginginkan kebaikan buat mereka. Ini fase yang disebutkan yang pertama. Setelah itu Nabi SAW cinta untuk berkhalwat, untuk menyendiri di Gua Hira seperti yang sudah kita bahas. Kemudian beliau mulai mendapatkan mimpi selama 6 bulan ya. Beliau dapat mimpi mulai bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. Ramadan turun Iqra kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu terjadi kevakuman wahyu 40 hari kira-kira, sampai akhirnya Allah turunkan kepada beliau, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Baik. Setelah turunnya qum fa'anzir, mulai beliau berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Bangkit. Tinggalkan masa santai udah. Udah enggak ada santai jamaah. Makanya kalau kita melihat menjadi pendakwah dan kulluna du'at, dan semua kita hendaklah menjadi pendakwah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Maka kita gak boleh santai. Bulan Ramadan nih, Masya Allah, Anda masih ingat di Madinah itu, biasanya sebelum maghrib, itu ada orang tua sepuh pakai baju putih. Jenggotnya udah putih, semuanya putih. Dia bagi-bagi selebaran tentang zikir setelah sholat dan zikir pagi sore. Mungkin kita perlu membuat seperti itu. Kita bikin tingkatan agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kita bagikan. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz kan semuanya udah pada tahu. Wallahi jemaah, banyak yang gak peduli dengan agamanya. Hal-hal yang menurut kita remeh, buat mereka mungkin baru. Oh, ternyata ada ihsan ya. Baru faham mereka. Baik, kita akan bahas tentang dakwah sirriyah. Perjalanan dakwah itu memerlukan perencanaan yang matang. Kalau Nabi SAW yang merencanakan semuanya adalah Allah Jalla Jalalu. Kita umatnya Nabi SAW diperintahkan untuk mencontoh beliau. Bagaimana kita berdakwah? Karena beliau yang dibimbing dan mendapatkan wahyu ilahi. Silakan dibaca. Dakwah sirriyah, rahasia sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan rahasia. Sudah merupakan suatu hal yang lumrah dan alami apabila Rasulullah SAW menyampaikan rahasia itu kepada orang yang paling dekat dengannya dari keluarganya dan teman-teman dekatnya. Selain itu, kepada orang yang diharapkan darinya kebaikan melalui pertimbangan dan cara memilih orang yang bisa dijadikan sebagai teman berkomunikasi, hingga muncullah orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Tebal kalau jemaah, kondisi menentukan kapan dakwah sirriyah. Allah tidak ingin tunas yang baru muncul ini kemudian mati dikarenakan lingkungan yang tidak mendukung. Dia diinjak-injak. Dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah pokok, besar, udah kuat, aman. Makanya kalau kita melihat kadangkala petani ketika menanam sesuatu itu, ada yang dikasih semacam pagar dari bambu kecil ditutupin. Ada yang ditutupin juga. Ditunggu sampai kuat dia. Ketika udah kuat, dibuka. Aman sudah. Hama atau apa, oh dia sudah kuat. Begitulah dakwah ini. Bagaimana cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Tentunya dengan kerabatnya. Tapi tidak semua kerabat juga dia dakwain oleh Nabi SAW. Beliau membaca. Membaca sama orang-orang yang ada. Ada orang yang tulus cintanya kepada kita. Yang kita tahu sama dia juga. Sehingga setelah kita membaca karakter orang, baru bisa mendakwain. Kenapa? Jangan sampai kita mendakwain fulan, fulan menolak, kemudian tidak ada rahasia lagi. Maka ini memerlukan kecerdasan, ketulusan, dan firasat cahaya yang Allah berikan sehingga bisa baca orang. Oh, orang ini kayak gini nih. Dan kita lihat dalam perjalanan dakwah Nabi SAW, Nabi itu menyikapi para sahabatnya beda-beda. Bagaimana beliau menyikapi Abu Bakar, bagaimana beliau menyikapi Amr bin Taghlib, bagaimana beliau menyikapi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Sufyan, bagaimana menyikapi Bilal, beda-beda sikapnya. Ada satu bertanya kepada Nabi SAW, disuruh jangan marah. Yang satu bertanya, disuruh sedekah. Yang satu seperti itu. Maka ada hasil. Disebutkan di sini, yang paling utama di antaranya yang masuk Islam dengan dakwah sembunyi-sembunyi itu, silahkan dibaca. Yang paling utama di antaranya adalah pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummu mu'minin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Waraqah bin Naufal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga atau buah-buah surga untuknya. Ibnu Katsir rahimahullah. Barakallahu fiik. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri beliau. Dan ini karunia yang besar jemaah ketika mendapatkan istri yang soleha, yang menerima dakwah. Karena dia akan menjadi sandaran utama di dalam rumah. Tidak seperti istri Nabi Nuh alaihissalam. Tidak seperti istri Nabi Lut alaihissalam. Yang malang menjadi duri di dalam daging. Khadijah binti Khuwailid langsung menerima dan masuk Islam. Yang kedua Waraqah bin Naufal, yang memang sejatinya dia dimasukkan kepada orang-orang hunafa, orang-orang yang berada di ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Tapi dia tahu Allah itu Esa dan dia mengatakan Allah itu Esa dan dia tidak melakukan kesyirikan. Sehingga ketika datang Nabi SAW, maka Waraqah bin Naufal sempat yang kita baca ucapan dia. Laitani kuntu jaza'an. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah perkasa ketika kaum mengusirmu. Ini pertanda beliau benar-benar menerima Nabi SAW sebagai utusan Allah. Yang ketiga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Bakar, kembali kepada Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau membawa orang-orang untuk masuk Islam. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu orang-orang dibawa sama Abu Bakar, didakwain. Dan ini, seorang mukmin harus bisa menjadi, apa istilahnya? Bakteri baik. Kan ada bakteri yang berbahaya, ada bakteri yang bermanfaat. Kita lihat yang namanya tempe. Tempe itu sebenarnya kumpulan dari kedelai yang berserakan. Kemudian dikumpulin jadi satu. Tapi tetap dia itu tidak ada yang merekatnya. Di situ ada bakteri baik yang merekatkan dia. Maka Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Dia bawa orang-orang. Ali bin Abi Thalib dia masih kanak-kanak. Tentunya tidak bisa seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Zaid bin Harithah adalah maula pembantu Nabi alaihissalatu wassalam. Mantan budak yang kemudian diangkat jadi anak. yang dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, kemudian dihapuskan pengangkatan anak, dia kembali menjadi Zaid bin Harithah. Itulah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Secara sepakat para ulama bahwasanya yang pertama masuk Islam adalah Khadijah dari kalangan wanita. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan lelaki yang sepuh disebutkan mungkin Waraqah, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi yang jelas Abu Bakar Siddiq kemudian berdakwah dan bisa membawa orang-orang masuk Islam. Berapa besar pahala Abu Bakar Siddiq? Pahala Nabi jangan ditanya. Karena semua orang yang masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahalanya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mendapatkan pahalanya Uthman bin Affan, mendapatkan pahalanya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka semuanya masuk Islam di tangan Abu Bakar dan mereka termasuk yang dijamin masuk surga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan keimanan seluruh umat, imannya Abu Bakar lebih berat. Kemudian disebutkan yang masuk Islam di awal-awal juga Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ya di sini. Kemudian ada Abu Salamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam, ada Uthman bin Mad'un, saudara sesusu Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Qudamah wa Abdullah wa Sa'id ibn Zaid dan yang lainnya. Mereka semua masuk Islam ketika Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi dan mereka pun juga menyembunyikan keislaman mereka. Di tengah kekuatan dahsyat yang ada di kota Mekah, di tengah kekuasaan kesyirikan yang ada pada waktu itu, tapi seorang tidak boleh putus asa. Dimanapun kau berada, di tengah-tengah kesyirikan, yang engkau bawa adalah lentera. Mungkin masih kecil, tapi engkau bawa satu ke sini, pegang lenteranya. Pegang lagi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata lentera itu tidak bisa menerangi. Kemudian Nabi harus pergi dengan lentera itu ke kota Madinah nantinya. Tapi lentera itu telah banyak. Walaupun tidak sebanyak penduduk Mekah. Nah, apa hikmah dari sini? Kita perlu ambil pelajaran dari dakwah sirri yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tafadhol, yang pertama. Pertanyaannya, mengapa dakwah ditabuhi dengan rahasia? Jawabannya adalah, pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap dan mematikan embrio dakwah dan masa buaya. Yang kedua, agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkannya dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya. Syekh Abu Bakar. Jamaah, hal yang kedua ini menunjukkan atas pentingnya pesantren-pesantren, perguruan tinggi Islam yang mempersiapkan kader-kader pendakwah. Karena perguruan tinggi Islam banyak, tapi hanya mempersiapkan pegawai. Mereka jadi pegawai depak, jadi pegawai di KUA, pengadilan agama. Bagus, gak ada masalah. Tapi yang perlu adalah bagaimana menjadikan lulusan perguruan tinggi Islam itu pendakwah dimanapun dia berada. Apapun jabatan. Tidak menjadi orang yang hanya makan gaji, hidup seperti itu. Ini pelajaran penting. Rasulullah SAW berusaha mengajarkan kepada generasi pertama itu. Menjadi kader sebagai pendakwah semua. Maka kita lihat mereka. Militan. Mereka siap hidup susah. Mereka siap berhijrah meninggalkan negerinya. Karena dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu kajian-kajian umum kajian-kajian umum Tabligh Akbar, itu lebih kepada ya merefresh keimanan aja. Tapi tidak mengkader. Kalaupun ada kaderisasi di situ mungkin lemah. Tapi kajian seperti ini yang khusus itu mengkader seorang. Bawa kitabnya. Ditulis pelajaran itu. Sampai rumah dibaca lagi. Disampaikan kepada anaknya. Karena ini proses mengkader memang. Makanya yang menjadi tulang punggung dakwah ini, itu adalah kajian rutin yang ada di sebuah negeri. Di sebuah tempat. Di Bekasi, kajian rutin inilah yang menciptakan kader-kader. Adapun Tabligh Akbar, ya hanya sesekali untuk menjaring orang-orang yang baru, agar mereka tersentuh hatinya untuk kemudian ikut ngaji. Maka harapan anak-anak selalu sampaikan kepada teman-teman ketika mengadakan Tabligh Akbar, tolong sebelum Tabligh Akbar, itu disampaikan program dakwah yang ada di tempat itu. Kalau tidak mau disampaikan, dibagikan jadwal kajian yang ada di Bekasi, jadwal kajian yang ada di Jakarta Timur, jadwal kajian yang ada di Surabaya, jadwal, sampaikan. Orang-orang datang diambil nomor teleponnya mereka untuk disampaikan informasi kepada mereka tentang kajian. Kadangkala memang ana lihat belum rapi kita dalam merekrut, bukan merekrut, merangkul umat agar mereka benar-benar menjadi muslim yang berjuang untuk agama. Di Padang, Masya Allah. Diceritakan di Padang itu Masya Allah mereka. Ada teman di Padang cerita dulu saat waktu kita mulai awal kajian yang hadir Tabligh Akbar itu 2.000 yang hadir. Setelah itu setiap kajian kita minta nomor telepon mereka. Sampai berjalan setahun kata dia, kita punya, anak kalau nggak salah ya, punya 8.000 nomor HP. Untuk SMS dan 16.000 untuk WA. Jadi ketika ada kajian, langsung kita share kepada mereka. Karena informasi penting, jemaah. Ana tidak berhenti, alhamdulillah di Jember ini, Masya Allah, jemaah. Kemarin teman-teman di Australia, mereka kirim duit untuk pasang iklan. Kita taruh di billboard di Jember ini, apa billboard namanya? Di tempat iklan itu, sebulan bayarnya 10 juta. Itu iklan kita akan bikin dua kali tentang ibadah Ramadan. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu menahan nafsu. Menahan apa, menambah keimanan. Itu perlu kita memberikan informasi kepada, menyampaikan informasi kepada mereka. Iklan di jalan semuanya tentang dunia urusannya. Maka kita kadangkala salah satu model dakwah adalah yang di Jakarta, yang di Bekasi. Lihat ada billboard kosong atau bagus, datang, ana mau sewa satu bulan. Berapa ribu orang yang lewat setiap hari. Baca nasihat di sana. Maka kita lihat Nabi alaihissalam bagaimana mengkader. Menciptakan sahabat-sahabat yang militan. Yang mukmin. Dalam masa dakwah sembunyi-sembunyi. Tapi di sini ada pelajaran penting. Apakah kita perlu dakwah sembunyi-sembunyi seperti di Indonesia ini? Atau sudah tidak perlu? Karena masih ada orang yang melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, akhirnya jadi meledakkan diri mereka. Ngebom sana, ngebom sini. Itu biasanya dakwahnya sembunyi-sembunyi. Tertutup, kumpulnya tertutup. Kita nih, dakwah kita nih terang benderang. Direkam, live. Siapa yang mau mendengarkan silahkan. Nggak ada yang disembunyikan. Tapi kalau mulai dakwahnya sembunyi-sembunyi, dalam kondisi negeri aman, memberikan kebebasan untuk berdakwah, maka perlu dicurigain orang-orang seperti ini. Apa yang antum sembunyikan? Nah, silakan dibaca perkataan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, tidak ada dalil akurat yang bisa dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwaan rahasia di negara-negara kaum muslimin dewasa ini. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah itu, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan sholat. Tetapi setelah barisan dakwah mereka kuat, maka dakwah akhirnya diumumkan. Yaitu konsekuensinya mereka berhadapan dengan siksaan dan intimidasi sebagaimana yang dikenal di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Adapun cara rahasia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang cerdas. Karena rahasia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Barakallahu fiik. Jadi inti dakwah itu sebenarnya terang-terangan. Dakwah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi itu pengecualian. Dikarenakan ada sebabnya. Para sahabat gak bisa sholat. Para sahabat akan mendapatkan siksaan. Akan menghadapi banyak tantangan. Sedangkan embrio ini masih kecil sekali. Ketika dia sudah besar, seperti seorang janin. Janin tuh gak bisa keluar 5 bulan, gak bisa. Tunggu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, keluar dia. Setelah kuat, ketika keluar belum waktunya, mau tidak mau janin itu harus ditaruh di open namanya. Iya, namanya open. Apa? Inkubator. Di inkubator. Artinya memang ada fase yang harus dilewati. Sedangkan seperti kita di Indonesia, apa? Alhamdulillah. Harapan kita pemerintah kita semakin baik. Kemarin muncul kontroversi tentang 200 da'i. Ya. Seakan-akan ada campur tangan pemerintah dalam masalah dakwah umpamanya. Sehingga akan dibatasin dakwah itu. Enggak, alhamdulillah. Karena umat semakin cerdas, ada tindakan-tindakan yang memang yang tidak tepat yang dilakukan oleh beberapa oknum di pemerintahan itu sendiri. Tapi alhamdulillah semua jadi clear insya Allah. Tapi nyaris alhamdulillah negeri kita, dakwah terbuka. Antum sholat, di mana-mana dengar azan. Kecuali mungkin ada daerah-daerah gak bisa Ustaz, tempat kita Ustaz. Kita ketahuan Islam disiksa, nah, ini harus sembunyi-sembunyi. Tapi kalau seperti kita seperti ini ya enggak lah. Baik, sekarang ada pelajaran dari sikap ini. Silahkan dibaca. Berdasarkan penjelasan di atas, kita mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Maka apabila ada perintah untuk melakukan amalia dakwah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan dan sejalan dengan manhaj yang benar. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apabila engkau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, maka sampaikan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan dan sejalan dengan manhaj yang jelas. Dengan metode dakwah yang jelas. Karena ada orang yang menggunakan alat musik sebagai dakwah umpamanya. Ini bagus nih cara ini. Apakah sesuai? Apakah Nabi SAW menjadikan hal itu? Orang-orang Arab, mereka suka mendengarkan alat-alat musik. Mereka suka hiburan-hiburan di masa jahiliyah. Apakah kemudian menggunakan alat ini untuk berdakwah? Enggak. Maka tolong yang berdakwah, sesuailah. Kita ini sudah nyaman jamaah. Tapi kita dikasih jalan, cari jalan lain. Enggak bisa jalan ini. Allahu Akbar. bisa. Dan tugasmu hanya menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Baik, pelajaran kedua. Pelajaran kedua, tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil. Karena Rasulullah SAW sebagai orang yang diperintahkan untuk memikul beban, memikul kewajiban dakwah ini. Karena sangat mencintai dakwah, antusias dan responsif, sangat berambisi agar manusia menerima dakwahnya. Seharusnya beliau mengajak siapa saja yang dia temui di jalan atau yang ditemuinya di Ka'bah ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan. Namun ternyata dia tidak menceritakan dakwah itu kecuali kepada orang-orang tertentu. Beliau menahan diri menanti masa berdakwah secara terbuka tiba yang akan mampu memberikan hasil yang lebih yang akan mampu memberikan hasil yang lebih dan cepat menunggu waktu yang tepat. Nah, jemaah, ini yang perlu dilakukan. Ini yang perlu dilakukan. Sabar. Hasil bukan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta kebaikan. Kenapa beliau tidak berdiri di depan pintu Ka'bah tatkala orang-orang musyrikin berada di sana, menyampaikan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Padahal beliau ingin. Beliau tidak melakukan itu. Ini pentingnya seorang bersabar. Diikuti alurnya kayak apa. Ditunggu. Orang itu sejatinya ada kecintaan kepada kebaikan. Tapi bagaimana cara kita menyentuh hatinya? Bagaimana kita mengembalikan orang itu kepada fitrahnya? Tanpa membuat kerusakan. Ada patung-patung yang berjejeran. Sebanyak 360 berhala mengelilingi Ka'bah. Nabi alaihissalam tawaf. Satu pun patung tidak ada yang disentuh untuk dihancurkan oleh beliau alaihissalam. Bahkan ketika beliau sudah berdakwah terang-terangan pun, satu patung pun tidak ada yang disentuh. Akhirnya beliau hijrah sallallahu alaihi wasallam. Ketika negeri Islam sudah pindah, sudah kuat di Mekah. Datang para sahabat ke Mekah pada tahun ke-7 Hijriah untuk melakukan umroh qadha. Tahun ke-6 enggak bisa. Beliau tawaf alaihi salatu wasalam dengan para sahabatnya, memiliki kekuatan sudah. Beliau tawaf keliling Ka'bah, sedangkan di Ka'bah ada 360 berhala. Enggak ada sahabat yang tahu ambil satu patung masukin karung dibuang. Enggak ada. Ini jemaah, diperlukan kesabaran. Ikut alurnya. Kalau enggak akan terjadi kerusakan. Kita tidak menginginkan ada kemungkaran di negeri ini. Siapa yang suka dengan kemungkaran? Enggak ada. Tapi bagaimana cara memperbaiki kemungkaran tersebut? Sesuai dengan kemampuan. Dan disebutkan di sini, tidak tergesa-gesa. Kita akan melihat sebagian sahabat enggak tahan. Sempat mereka enggak tahan. Disiksa, dipukul, dibakar, dibunuh sebagian para sahabat. Tapi Nabi alaihissalam sama sekali tidak bergerak untuk membela mereka, menyelamatkan mereka dari tangan Abu Jahal, dari tangan Umayyah bin Khalaf. Beliau hanya mengatakan sabran, sabar. Al-yasir fa inna mu'idakumul jannah. Janji kalian adalah surga. Maka di sini diberikan contoh jamaah. Coba dibacakan kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang dai mesti mengetahui bahwa setiap manusia memiliki sisi fitrah dan kebaikan. Dibaca di halaman 134. Kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan tatkala melihat manusia tawaf di sekitar kuburan Zaid bin Al-Khattab dekat kota Riyadh. Dia hanya mencukupkan dengan berkata, Allah lebih mulia daripada Zaid. Itu terjadi pada awal dakwahnya, dan itu muncul karena kearifan beliau dalam berdakwah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Subhanallah, kita lihat jemaah. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang-orang mengatakan orangnya keras, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan. Bagaimana proses dakwah beliau? Beliau melihat orang-orang tawaf di kuburan. Bukan ziarah kubur. Tawaf di kuburan. Di kuburnya sahabat Nabi, adiknya Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab yang ada di Riyadh. Apakah beliau teriak-teriak mengatakan ini kekufuran? Ini bid'ah? Enggak. Bahkan di sini beliau hanya mengatakan Allah khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kenapa kok mintanya ke sana? Mintanya sama Allah. Ini hikmah dalam berdakwah. Sehingga kadangkala kita melihat satu perbuatan yang mungkar, kita mengingkarinya. Tapi dengan bahasa yang mungkin bisa diterima oleh mereka. Karena ini baru mulai. Berbeda dengan seorang penguasa. Penguasa sekarang kita lihatlah. Ada kemungkaran momen di negeri kita. Ramadan, orang-orang pada buka warung. Padahal udah ada aturan gak boleh umpamanya. Nah, itu kemungkaran. Kita harus mengingkarinya. Tapi dengan cara yang sesuai. Yang tidak menimbulkan kegaduhan. Datang kepada pemiliknya. Kasih peringatan. Bapak, ini gak boleh Pak. Bapak kan udah tahu aturannya. Ketika masih ngeyel, nanti kita akan laporkan. Proses ini dilewati. Karena sejatinya orang itu ada kebaikan di diri dia. Hanya perlu dibersihkan pelan-pelan. Sehingga dakwahnya akan bisa diterima. Baik. Hikmah yang kedua. Hikmah kedua. Kita menyaksikan bahwa yang pertama kali menjadi sasaran dalam berdakwah adalah seorang wanita. Yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia menerimanya dan masuk ke dalam agama Islam. Ini berarti bahwa manusia yang paling pertama masuk Islam adalah wanita. Barakallahu fiik. Kita lihat nih. Jadi kalau ada orang yang masih memandang Islam ini mendiskreditkan wanita, menindas para wanita, tidak menghargai wanita. Subhanallah. Awal yang masuk Islam wanita. Adakah kehormatan yang lebih besar dari itu? Khadijah radhiyallahu taala anha yang akan terus dikenang oleh umat Islam bahkan oleh dunia sebagai pendamping seorang nabi yang telah mempertaruhkan segala yang dia miliki demi dakwah ini berjalan. Kemudian disebutkan pula bagaimana Khadijah menghibur Nabi alaihi salatu wasalam, menguatkan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kalau bicara wanita lagi, ternyata muslim yang pertama mati, tewas, dibunuh dalam menegakkan agama Allah ini seorang wanita, bukan lelaki. Bukan lelaki. Sumayyah. Maka Syekh dikatakan ibundanya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, bagaimana dia mempertaruhkan akidahnya. Jadi kalau kita baca kitab tetap diamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.